بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله وأصحابه ومن والاه، أما بعد. Maka kita lanjutkan pelajaran kita terkait kitab Syarah Jurumiyah yang dikarang oleh Syekh Ibnu Utsaimin sampai pada pembahasan Niyabatul Alifi Anit Dhammati. Berarti kita masih membahas tentang alamatul rafa'i, ya, tanda-tanda rafa'. Dari sini perwakilan alif daripada dhamma sebagai tanda bagi rafa'. Maka kata syarih, qauluhu, kata musannif, wa ammal alifu fa takunu alamatan lirafi fi tasniyatil asma'i khassatan. Dan adapun alif itu menjadi tanda bagi rafa, ya, karena sebagaimana kita ketahui sebelumnya bahwa rafa itu salah satu tandanya juga adalah alif, itu terjadi pada tasniyatil asma'i khassatan, isim musanna saja, ya, khusus hanya pada isim musanna. Nah, oleh karena itulah, dan sebagaimana yang dinyatakan di judul, ya, subjudul ini, bahwa alif merupakan tanda pengganti daripada dhammah bagi isim musanna, karena memang tak mungkin didhammahkan. Lalu kata syarih, al-alifu takunu alamatar raf'i fi mawdi'in wahidin faqat. Alif itu menjadi tanda bagi rafa hanya pada satu tempat saja. Fi tasniyatil asma'i, yakni pada isim musanna. Yakni fil musanna minha. Maksud dari tasniyatil asma adalah isim musanna darinya, ya, maksudnya isim musanna dari isim-isim yang ada. Wa inna ma qala al muallif min al asma li bayani waqi'in li anna al af'al la tusanna. Nah, maksud dari pernyataan muallif min al asma, kata-kata min al asma ini menjelaskan realita, menjelaskan kenyataan. Apa kenyataan tersebut? Al-af'al la tusanna. Fi'il itu enggak ada musanna. Jadi oleh karena itu, sebenarnya ucapan fi'il mufrad, fi'il musanna, dan fi'il jama' ini menyelisihi mereka yang punya kredibilitas terkait ilmu nahu. Ya, demikian. Ya, walaupun kita enggak terlalu keras-keras kali sama mereka yang mengatakan fi'il mufrad, fi'il musanna, cuma aslinya memang enggak ada. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin di sini, libayani waqi'in, katanya. Ya, menjelaskan realita, menjelaskan fakta. Ya, memang faktanya begitu. Enggak ada cerita isim fi'il musanna ataupun fi'il jama' ataupun fi'il mufrad. Begitu pula dengan huruf-huruf musanna, huruf jama', huruf mufrad, ya itu enggak ada. Nah, demikian. Jadi ini menunjukkan bahwasannya yang namanya musanna ya pasti isim. Ketika ada kata musanna itu ngarahnya pasti ke isim. Oleh sebab itu banyak diantara mereka yang nggak nyebutin al ismul musanna, ya cukup mereka katakan musanna karena itu pasti isim. Cukup mereka katakan al jama' karena itu pasti isim. Cukup mereka katakan mufrad karena itu pasti isim. Sebab nggak ada fi'il yang mufrad. Wa amma qaulul qa'il ar-rajulani yaqumani. Terus gimana tuh tentang ungkapan seseorang yang berkata ar-rajulani yaqumani. Fa yaqumani fi'lun la sunniyah. Ya, maka kita katakan yaqumani benar itu fi'il tapi tidak dimusannahkan, la sunniyah. Lakin ittashala bihi dhamirut tasniyah, itu yang benar. Ya, dan dalam hal ini saya sepakat sekali dengan keterangan Syekh Ibnu Utsaimin terkait hal ini. Bahkan saya sering mengatakan bahwa enggak ada yang namanya fi'il musanna, fi'il mufrad, dan fi'il jama'. Ya, jadi yang benar adalah lakin ittashala bihi dhamirut tasniyah. Jadi dhamirnya bukan fi'ilnya. Nah, demikian. Wa ala kulli halin fal alifu takunu alamatan lirraf'i fi tasniyatil asma'i khassatan. Namun pokok pembahasan kita di sini, ya, ataupun topik pembicaraan kita adalah bahwa alif menjadi tanda bagi rafa itu hanya pada isim musanna saja. Wal musanna madalla ala tsnaini aw tsnataini. Lalu apa itu musanna? ya, ini sesuatu yang menunjukkan dua ataupun dua, ya, maksudnya dua yang untuk mudzakkar dan dua yang untuk muannas, ya, karena dalam bahasa Arab demikian, ya. Jadi madalla ala tsnaini aw tsnataini, ya, sama-sama dua, ya. Kalau dalam bahasa Indonesia, baik yang mudzakkar maupun yang muannas, tetap bahasa Indonesianya dua, enggak ada perbedaan. Kalau mudzakkar, kalau laki-laki dua, kalau perempuan dwi, gitu. Atau memang iya? Memang, soalnya pernah dengar kata dwi. Itu dwi itu apa? Dwi juga. Ah, itu maksudnya untuk perempuan, bukan? Enggak. Oh, enggak. Ya. Hah? Umum. Iya, adanya. Oh, umum, ya. Umum. Berarti dwi pun dwi bisa ke dwi makna, berarti ada dua makna. Hmm. Itu enggak harus fungsi. Enggak harus perempuan berarti, ya? Umum. Umum, ya. Jadi kenapa bisa ada dua gitu, ya? Memang apa namanya, memang satu eka, keberagaman lah, ya, keberagaman. Oh gitu, ya. Berarti bukan untuk perempuan, ya. Nah, jadi kalau dalam bahasa Arab, ya, ada untuk laki-laki, ada untuk perempuan, ya. Isnaini wasnataini. Nah, perhatikan di sini, beliau mengatakan al-musanna madalla, ya. Ini menunjukkan bahwasannya musanna pasti isim, enggak perlu dia bilang al-ismul musanna atau al-musanna ismun dalla, ya, tapi madalla ala tsnaini aw tsnataini, karena pasti isim. Biziyadatin aghnat an muta'atifat an muta'atifaini mutamatsilaini. Dengan adanya imbuhan, dengan memberikan imbuhan. Jadi madalla ala tsnaini aw tsnataini biziyadatin. Sesuatu yang menunjukkan atas musanna ataupun isim yang menunjukkan atas makna dua ataupun dua, ya, seperti yang sudah kita terangkan tadi, biziyadatin, dengan diberikan imbuhan, ya, imbuhan tersebut tentunya sama-sama sudah kita ketahui, ya, yaitu alif dan nun atau ya dan nun, di mana alif dan ya-nya menjadi tanda bagi i'rabnya. Nah, biziyadatin, dengan adanya ataupun dengan diberikan imbuhan. Aghnat, tujuannya aghnat an muta'atifaini mutamatsilaini, ya, tujuannya agar tidak perlu, ya, tidak perlu melakukan pengatofan yang serupa. Maksudnya begini, pengatofan yang serupa. Jadi kita nggak perlu bilang begini, ada dua orang laki-laki yang pergi ke pasar. Lalu kita nggak perlu bilang laki-laki dan laki-laki pergi ke pasar. Jadi cukup kita katakan rajulani pergi ke pasar. Jadi nggak perlu rajulun wa rajulun pergi ke pasar. Nah, gitu. Jadi aghnat an muta'atifaini mutamatsilaini. Kecuali kalau berbeda, ya. Kalau berbeda, ya, misalkan laki-laki dan perempuan pergi ke pasar, itu baru, ya. Itu enggak bisa di musannain, kan, begitu. Nah, jadi aghnat an muta'atifaini mutamatsilaini itu buat, ya. Ataupun maksud daripada isim musanna. Definisi daripada isim musanna yaitu menunjukkan bilangan dua dengan adanya imbuhan, dengan memberikan imbuhan yang bertujuan untuk tidak perlunya kita melakukan pengatofan, ya, yang pengatofan yang serupa. Hadza huwal musanna. Inilah ini maksud dengan isim musanna. Nah, silakan. Kalau misalnya diatofkan, apa bahasanya jadi salah, kan? Kalau diatofkan, ya, seperti yang dikatakan oleh muallif di sini, aghnat an muta'atifaini mutamatsilaini. Nah, kalau dibilang salahnya, saya nggak berani bilang itu salah, ya, karena memang secara ini pun tidak tersalah, hanya saja menyelisih kebiasaan bahasa Arab, begitu. Ya, wallahu a'lam. Karena tujuan dari isim musanna memang adalah untuk itu tadi, jadi nggak perlu bilang baitun wa baitun jamilani, apa al bait wal baitu jamilani, kan, gitu. Jadi cukup kita katakan al baitani jamilani, demikian. Wallahu a'lam. Jadi kita enggak perlu bilang Muhammadun wa Muhammadun, misalkan ada dua orang yang bernama Muhammad, ya, kan, Muhammadun wa Muhammadun dhahibani, tapi cukup dengan kita katakan al Muhammadani dhahibani, demikian. Hah? Iya. Oh, ada penjelasannya sih, ya. Apa kata beliau salah atau tidak, ya? Nanti kita baca, coba. Baik, hadza huwal musanna. Inilah yang dimaksud dengan musanna. Jadi aghnat an muta'atifaini mutamatsilaini. Jadi tidak perlu, tidak butuh daripada pengatofan yang serupa. Ya, pengatofan dua hal yang serupa. Hadza huwal musanna wal mulhaqu bil musanna kal musanna. Dan sesuatu yang mengikuti ataupun dikategorikan sebagai dikategorikan kepada isim musanna, maka hukumnya juga seperti musanna. Jadi sesuatu yang dikategorikan kepada musanna, maka juga seperti musanna. Walau memang dia itu bukan musanna, tapi mulhaq bil musanna. Nah, karena dia mulhaq bil musanna, maka kal musanna hukumnya. Lakin hadza ta'rif al musanna al haqiqi dun al mulhaq bih. Jadi yang kita sebutkan definisinya tadi ini, itu adalah definisi bagi musanna yang sebenarnya, musanna yang sesungguhnya, bukan musanna yang dikategorikan sebagai musanna. Ya, jadi bukan yang dikategorikan sebagai musanna ataupun mulhaq bih. Faqauluna ma dalla ala isnaini aw isnataini kharaja bihi dalla ala akthar. Adapun maksud dari pernyataan kita, sesuatu yang menunjukkan bilangan dua adalah mengecualikan kalimah ataupun isim yang menunjukkan bilangan lebih dari dua. Wa madalla ala aqal fahuwa mufrad. Dan kalau yang kurang dari dua, maka itu namanya mufrad. Itulah kenapa ada embel-embel ataupun penjelasan di dalam definisinya madalla ala isnaini aw isnataini. Ya, untuk mengecualikan isim yang berbilangan, yang menunjukkan makna bilangan lebih dari dua ataupun kurang darinya. Karena kalau yang kurang darinya, maka itu namanya mufrad. Wa madalla ala aktsar fa huwa jama'. Dan apa yang menunjukkan lebih daripada dua itu disebut dengan jama'. Idzan yakhruju biqaulina madalla ala isnaini al-mufrad wal jam'u. Jadi dengan adanya pernyataan kita madalla ala isnaini aw isnataini, itu mengeluarkan mufrad dan jama'. Tidak mengkategorikan mufrad dan jama' di dalam definisi musanna. Jadi mufrad dan jama' ya enggak bisa dibilang musanna, begitu. Wa qauluna bi ziyadatin. Dan maksud dari pernyataan kita berimbuhan, yakni la budda ay yakuna hunaka ziyadatun 'ala al-mufradi li tahaqquqi at-tasniyah. Yakni mesti ya di sana ada apa namanya, adanya tambahan, adanya huruf tambahan pada mufradnya untuk mentahqiq, untuk memastikan bahwa dia itu adalah isim musanna. Ya, li tahaqquqi at-tasniyah. Kamathalan idza qulta zaidun zid ilaihi alifan wa nunan. Sebagai contoh kata zaid, maka tambahkan padanya, ya, berikan imbuhan pada zaid alif dan nun, maka jadilah waqul zaidani, maka jadilah zaidani ihtirazan mimma dalla ala isnaini biduni ziyadatin. Nah, ini mengambil tindak pencegahan sesuatu yang dia itu menunjukkan dua tapi tanpa adanya imbuhan. Ini sesuatu yang menunjukkan dua tapi tanpa adanya imbuhan. Nah, demikian. Contoh seperti apa? Menunjukkan dua tapi tanpa adanya imbuhan. Ya, kalau di sini kata beliau isnaini, fahadhihi laisa fiha ziyadah. Maka di sini tidak ada imbuhan. Ya, fahadhihi laisa fiha ziyadah. Li'annahu laisa laha mufradun ismun. Karena tidak punya isim mufradnya. Ya, isnaini ini tidak ada ismun gitu loh. Dengan menghilangkan alif dan nun ataupun ya dan nun ya. Ya. Jadi kata isnaini ataupun kata isnani, maka ini bukanlah imbuhan yang ada padanya. Dikarenakan enggak ada isnun. Jadi isnun dengan membuang apa namanya imbuhannya itu enggak ada. Nah, jadi ini ihtiraz dari perkara ini. Ya, mengecualikan perkara yang seperti ini. Ya. Dengan adanya dengan adanya keterangan bi ziyadah. Jadi dengan adanya keterangan bi ziyadah untuk definisi musanna, mengecualikan hal yang seperti ini, ya, mengihtiraz hal yang seperti ini, ya, mewanti-wanti, ya, agar hal yang seperti ini tidak dikategorikan sebagai musanna, supaya nggak dianggap bahwa isnani ini ada isnunnya, begitu. Ya. Hah? Li'annahu laisa laha mufradun ismun. Ya, seharusnya memang laisa laha ismun mufradun gitu. Ya, enggak tahu, wallahu a'lam bishawab. Ya, ini sabukul lisan atau salah cetak atau gimana, enggak ngerti. Ya. Biasanya ya seharusnya ucapannya ismun mufradun, karena yang berhak untuk menjadi sifat adalah mufrad, karena memang mufrad mushtaq kan gitu, atau kata sifat. Ya, termasuk kategori kata sifat sebab dia shighah isim maf'ul. Ya, semestinya memang mufradnya yang di belakang kan, laisa laha ismun mufradan. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Ha. Oh enggak, li'annahu li'annasnain. Iya, li'annasnain laisa laha mufrad. Ya, li'annahu li'annasnain, karena kalimat kata isnain itu enggak punya isim mufradnya. Maksudnya enggak ada isnun kan gitu. Dari hadza naqulu inna isnain wa isnatain mulhaqan bil musanna wa laysa musannatain. Ya, wa laysa musannayaini. Jadi oleh sebab itu kata isnaini dan kata isnataini ini, ya, kata isnani dan kata isnataini ini kita sebut dengan mulhaq bil musanna, ya, mulhaqu bi. Ya, singkatnya mulhaqu bi. Ini mulhaqu bil musanna. Kenapa? Ya, laisa dan wa laysa musannayaini, dan keduanya itu bukan laisa musanna. Ya, kenapa? Karena alasan yang kita katakan di atas tadi, sebab yang ada pada isnaini dan isnataini itu bukanlah imbuhan. Ya. Wa minal gharib anna isnaini wa isnataini huma aslul musanna walaysa minal musanna haqiqatan. Ya, jadi bahwa isnain dan isnatain, ya, ini apa namanya, termasuk gharib lah, ya, termasuk asing, ya, tidak sering kita temui, ya, bukan hal yang normal atau bagaimana bahasanya, ya, di luar dari kebiasaan gitu. Wa minal gharib, ya, jadi annasnaini wasnataini huma aslul musanna, jadi keduanya itu memang sudah dari sononya begitu gitu. Ya, aslul musanna. Jadi sudah dari sananya begitu. Walaisa minal musanna haqiqah. Dan dia bukan musanna yang sesungguhnya. Yang sesungguhnya yang enggak gharib gitu. Ya, kalau musanna yang sesungguhnya itu ya punya mufrad. Nah, ini dari dasarnya memang begitu dianya. Jadi enggak ada kata isnani itu yang ya sama kayak bahasa Indonesia, ya. Dua ya. Oh ya, dua apa gitu. Ya kalau satu ya satu, lain lagi kan. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Wa qawluna aghnat an muta'atifaini mutanafilaini, dan maksud pernyataan kita, ya, jadi ketika kita mendefinisikan isim musanna di situ ada ungkapan aghnat an muta'atifaini mutanafilaini, tidak perlu pengatafan jadinya, ya, jadi dengan adanya musanna ini kita tidak perlu pengatafan untuk dua hal yang serupa, mutanafilaini, dua hal yang serupa. Misal az-zaidani, contohnya az-zaidani, aghnat an zaidin wa zaidin, fa taqul jaa az-zaidani. Jadi kita cukup bilang jaa az-zaidani kalau memang ada dua orang yang bernama Zaid yang sedang yang sudah datang. Nah, ini merupakan gantian dari, ya, badlan min an taqula, ya, gantian dari pernyataanmu jaa zaidun wa zaidun. Jadi jaa az-zaidani itu gantian dari ungkapan jaa zaidun wa zaidun. Wa taqul jaa al-muhammadani badlan min jaa muhammadun wa muhammadun. Wa taqul jaa al-aliyani badlan min jaa aliyun wa aliyun. Wa jaa al-umaran in aradta jaa umaru wa umaru fahuma musannan. Wa in qasada Abu Bakrin wa Umar fahuma ghairu musannan. Nah, jadi untuk ja'al umaran, ya, untuk ja'al untuk ungkapan ja'al umarani, telah datang dua Umar. Nah, kalau memang yang dimaksudkan dari ungkapan ja'al umarani itu adalah ja'a Umaru wa Umaru, sudah datang Umar dan Umar, kalau memang maksud dari ungkapan kita ja'al umarani itu adalah jaa Umaru wa Umaru, maka al-umarani musanna. Maka al-umarani musannan. Tapi kalau yang kita maksudkan, yang dimaksudkan dari jaa al-umarani itu adalah Abu Bakar wa Umar, karena biasanya Abu Bakar wa Umar pun juga bahasanya al-umarani. Nah, kalau memang kalau maksudnya itu, maka al-umarani pada ungkapan kita tadi itu ghairu musannan. Maka al-umarani itu bukan isim musanna. Ya. Terus apa? Ya, lakinnaha tu'rabu i'rab al-musanna. Ya, namun dia itu di'arab sebagaimana i'arabnya isim musanna. Ya. Terus apa namanya? Ya, li'annaha mulhaqatun bihi. Karena al-umarani yang bermakna Abu Bakar dan Umar itu adalah mulhaq dengan musanna. Sementara kalau al-umarani yang bermakna Umar dan Umar, maka itu musanna sesungguhnya. Tapi kalau al-umarani maknanya adalah Abu Bakar dan Umar, maka itu mulhaq dengan musanna. Li'annaka idza qulta al-umarani wa anta turidu Abu Bakr wa Umar, sarat al-umarani naibatan anisnaini ghairi mutamatsilaini. Karena jika ucapanmu al-umarani itu maksudnya adalah Abu Bakar dan Umar, maka al-umarani itu menggantikan, ya, maka ungkapan al-umarani tersebut artinya menggantikan dua hal yang berbeda. Naibatan anisnaini ghairi mutamatsilaini. Ini menggantikan dua hal yang berbeda. Sementara tadi kita katakan aghnat an muta'atifaini mutamatsilaini, bukan yang ghairu mutamatsilain. Itulah maksud dari tujuan penjelasan ungkapan tersebut yang terdapat di dalam definisi. Jadi Syekh di sini, ya, dia ingin menjelaskan apa alasan dia memberikan definisi seperti ini. Begitu. Nah, jadi al-umarani kalau yang dimaksudkan itu adalah Abu Bakar dan Umar, maka kata al-umarani itu menggantikan dua hal yang berbeda. Ghairu mutamatsilain. Haitsu nabat an Abi Bakr wa Umar, di mana dia itu menggantikan Abu Bakar dan Umar. Ini kan berbeda. Berarti al-umaran bukan musanna, tapi tetap kita nyatakan dia ber-i'rab dengan i'rabnya musanna dan dinamakan ataupun diistilahkan ataupun dilaqabi dengan mulhaq bil musanna. Jelas sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kemudian kata beliau, taqul. Jadi itu enggak boleh kalau misalkan Umar dan Abu Bakar enggak boleh kalau kayak Zaidan dan Ja'ad dan juga. Boleh. Ya, itu tadi. Jadi Abu Bakar dan Umar boleh kita katakan dengan al-umarani, dan justru ini dikenal, ya, istilah al-umarani, untuk Abu Bakar dan Umar itu sering dikenal dengan istilah al-umarani. Kan begitu. Nah, tapi karena orang yang berbeda, ya, karena orang yang berbeda, maka itu bukan musanna namanya. Jadi cuma istilahnya saja itu tidak disebut dengan musanna, namun disebut dengan mulhaq bil musanna. Kenapa? Karena mereka menyempitkan definisi musanna, kecuali mereka meluaskan definisi musanna. Ya, sebab mereka menyempitkan definisi musanna, jadi itu tidak disebut dengan musanna. Tapi i'rabnya tetap seperti i'rab musanna. Terus kenapa enggak dibilang musanna aja? Ya itu suka-suka mereka lah, kan, karena memang mereka menyempitkan definisinya sampai seperti itu, ya kita cuma bisa nurut. Terus bagaimana dengan ini? Dengan si yang enggak bisa dibilang musanna ini, padahal dia di'rab dengan i'rabnya musanna, maka mereka istilahkan ataupun mereka laqabi dengan mulhaqatun bihi, yaitu mulhaqnya musanna. Nah, demikian. Itulah istilah yang diberikan oleh mereka untuk yang tidak bisa dibilang musanna, ya. Jadi mulhaq bil musanna. Wallahu a'lam. Ya, begitu juga dengan Az-Zaidani, umpama, ya, andai kata kalau yang dimaksud dengan Az-Zaidani itu adalah Zaid dan Zaid, maka musanna. Tapi kalau yang dimaksud dengan Az-Zaidani itu adalah Zaid dan Ali, ya, umpama karena Ali ini sangat mirip dengan Zaid, jadi sehingga kalau mereka berdua datang atau mereka berdua pergi, kita bilangnya dua Zaid lagi pergi, kan gitu. Ya, dua Zaid lagi pergi, padahal yang satu Zaid, yang satu Ali. Tapi karena si Ali ini terlalu mirip, atau mungkin si Zaid lebih dikenal daripada si Alinya dan punya kemiripan, si Alinya punya kemiripan dengan si Zaid, jadi ya semacam si Ali pun dikiaskan kepada Zaid, ya, jadi dibilanglah Az-Zaidani, kan, ya, dua orang Zaid telah pergi umpama, kan begitu. Ya, ini biasa, ya, sering kita lakukan, ya, bahkan di kita pun juga sering kita lakukan, ya. Kalau ada keserupaan dan yang satunya lebih dikenali, ya, dari sisi sifat yang keserupaan yang serupa tadi, maka kita selalu bilang, ya, ya apa namanya, yang satunya kita selalu gelari seperti nama nama teman yang satunya lagi. Ini biasa. Kemudian taqulu qala al-abawani. Fa in qulta huwa mulhaq. Qulna akhta'ta. Wa in qulta musanna, qulna akhta'ta. Ada ungkapan qala al-abawani. Nah, kalau kau bilang ini adalah mulhaq bil musanna, al-abawan adalah mulhaq bihi, maka kita bilang kau salah katanya, kata Syekh Ibnu Utsaimin. Wa in qulta musannan, kalau gitu ini berarti musannan. Maka aku bilang kau juga salah. Kan gitu. Kenapa? Karena budda min tafsil. Jadi untuk hal yang seperti ini perlu tafsil. Ya, perlu perincian. Ya. Perinciannya gimana? In aradta bil abwan abun wa abun fahuwa musannan. Maka benar jawaban musannan. Kalau memang yang dimaksudkan dari al-abwan adalah abun dan abun, bapak dan bapak. Tapi kalau yang dimaksud dengan bil abwan adalah al-um wal ab. Ya. Ibu dan bapak, fahuwa mulhaq bil musanna. Ya, fahuwa mulhaqun bil musanna. Li'anna al-abawain idza urida bihim al-ab wal um lam takun az-ziyadatu qad aghna an muta'atifaini mutamathilaini. Karena kata abawan kalau yang dimaksudkan adalah ibu dan ayah, ya astagfirullah sama. Ya benar ya, ibu dan ayah. Kalau yang dimaksudkan adalah ibu dan ayah, maka penambahan ataupun imbuhan yang kita berikan pada kata abnya, imbuhan yang kita berikan pada kata abnya itu tidak apa namanya, tidak mencukupi ya, tidak mencukupi dari pengatofan dua hal yang serupa. Ya, memang benar dia ada imbuhan ya, biziada, jadi kan al-abu wal-um, kemudian kita berikan imbuhan alif dan nun pada al-abnya. Ya, kita berikan imbuhan alif dan nun pada kata abnya, jadilah al-abawani. Nah, ini benar kita berikan imbuhan, tapi apa namanya, tidak mencukupi gitu ya. Lam takun aghnat ataupun apa namanya, lam yughni gitu ya, lam yughni an muta'atifaini mutamathilaini, tidak apa namanya, tidak mencukupi dari pengatofan dua yang berbeda. Jadi dia itu bukan mencukupi dua pengatofan yang pokok berbeda, yang sama ya, karena bendanya berbeda begitu, sebab bendanya berbeda al-ab wal-um. Nah, jadi oleh karena itu bal an muta'atifaini mukhtalifaini, namun justru ini bertujuan untuk pengatofan dua hal yang berbeda ya, mukhtalifaini. Di annal abawan aghnat an abin wa ummin, karena ucapan abawan itu mencukupkan kita dari pengucapan ya, abun dan ummun ya, jadi dari abun dan ummun. Nah, demikian. Oleh karena itu ini tidak termasuk dikatakan sebagai musanna, tapi kita katakan mulhaq bil musanna ya. Al-qamarani juga sama ya, al-qamarani in qulta huwa mulhaqun akhta'ta wa in qulta musannan akhta'ta in aradta bil qamaraini qamaran wa qamaran fa hadha musannan wa hadha yumkin an yakuna rajulani jamilani ya'ni annahuma ka jamalil badri. Kata al-qamarani, jika engkau bilang ini adalah mulhaq bihi, akhta'ta, ya salah, engkau salah. Dan jika engkau katakan al-qamarani ini adalah musannan, engkau juga salah ya, karena kasusnya sama seperti al-abwan yang di atas, yakni fihi tafsil ya. Jadi in aratta bil qamaraini qamaran wa qamaran, kalau memang yang dimaksudkan dari ungkapan al-qamaraini itu adalah qamar dan qamar, fa hadza musannan, barulah bisa kita bilang musannan. Wa hadza yumkinu an yakuna rajulani jamilani yakni annahuma ka jamalil badri. Dan ini ya, memungkinkan dua Apa maksudnya ini? Wa hadha yumkinu an yakuna rajulani jamilani yani annahuma ka jamalil badr. Wa hadha yumkinu an yakuna rajulani. Mana isim yakun? Enggak, isim yakun. Wa hadha yumkinu an yakuna. Kalau misalkan yaku berarti juga tidak memenuhi syarat karena rajulani nakirah. Wahada yumkinu an yakuna rajulani jamilani. Mana dhamir yakunnya? Mana isim yakunnya? Ya, isim yakunnya adalah hadha ya. Dan hadha sendiri kembali kepada musanna ya. Dan apa namanya, atau kembali kepada hadha yang ada di fahadha, yang ada di ungkapan fahadha. Dan fahadha ya, musyaru ilahnya adalah al-qamarain. Jadi fahadha maksudnya fal-qamaraini ya, fahadha fal-qamaraini musannan. Jadi al-qamaraini adalah musannan. Dan al-qamaraini ini memungkinkan maknanya itu adalah dua lelaki yang apa namanya, dua lelaki yang ganteng ya, yang tampan. Tapi seharusnya ungkapannya di sini fahadha wa hadha yumkinu ay yakuna rajulaini jamilaini ya, karena sebagai khabarnya yakun. Jadi fahadha wa hadha yumkinu ay yakuna hadha maksudnya al-qamaraini. Jadi bisa jadi al-qamaraini itu maknanya adalah dua lelaki yang tampan. Kenapa bisa begitu? Annahuma ka jamalil badar, maksudnya ketampanan mereka itu seperti keindahan bulan ya. Jadi mereka berdua itu seperti keindahan bulan, sehingga kadang-kadang ungkapan al-qamaraini itu adalah dua orang laki-laki ya. Ya al-qamaraini, telah datang dua orang lelaki ya, yang sama-sama tampan begitu. Nah demikian. Fa in aradta bil qamaraini asy-syamsa wal qamara. Ya. Maksudnya begini, kenapa Syekh menjelaskan seperti ini? Memangnya ada bulan bulan itu dua? Kenapa kok ngomongnya dua bulan kan gitu ya? Memangnya ada bulan itu dua? Mana pernah ada bulan itu dua kan begitu? Nah maka Syekh ngejelasin di sini ya, yang dimaksud dengan al-qamaraini adalah rajulun wa rajulun jamilani gitu loh. Rajulun wa rajulun jamilani. Kenapa rajul itu dibilang qamar ya? Karena keindahan keduanya itu seperti keindahan badar begitu. Nah demikian, wallahu a'lam. Jelas sampai di sini? Nah kemudian kata beliau, fa in aradta bil qamaraini asy-syamsa wal qamara. Kalau yang dimaksudkan dengan ungkapan al-qamaraini itu adalah matahari dan bulan, fa innahu ghairu musannan. Maka ini tidak bisa kita bilang musannan, li'annahu aghna an muta'atifain ghairi mutamatsilain. Karena kata al-qamaraini tersebut itu tidak mencukupkan kita karena kata al-qamaraini tersebut ya mencukupkan dari pengatafan yang bukan dua hal yang sama ya, yang bukan dua hal yang sama. Nah demikian ya, jadi dia mencukupkan dari pengatafan dua hal yang berbeda, bukan dua hal yang sama. Nah demikian. Sementara kalau yang namanya musanna itu dia harus apa namanya, dia harus berkarakter ataupun berkriteria mencukupkan dari pengatafan dua hal yang sama. Sementara al-qamarain yang bermakna asy-syams wal qamar itu tidak mencukupkan itu hanya mencukupkan dari pengatafan dua hal yang berbeda. Jadi tidak bisa dinyatakan sebagai musanna. Khabar enggak bisa ya. Karena apa enggak bisa? Karena yakni itu tafsiriyah ya, itu jumlah tafsiriyah ya, jadi enggak bisa dibilang sebagai itu jumlah baru ya, maksudnya itu jumlah la mahalla lahu min al-i'rab ya. Yang mana yakni annahuma ka jamalil badr Ya. Ya ni annahuma kajamalil badr. Maksudnya ya maksudnya kenapa beliau menjelaskan kenapa al-qamara ini itu dikatakan rajulani jamilani? Kenapa dibilang dua orang laki-laki yang ganteng al-qamara ini itu? Karena maksudnya keduanya itu seperti indahnya bulan begitu. Karena kan begini, kan mustahil ungkapan al-qamara ini ada. Maksudnya mustahil ungkapan qamar dan qamar itu ada. Bulan dan bulan. Bulan kan cuma satu. Jadi dimaksudkan dari ungkapan bulan dan bulan ini adalah laki-laki dan laki-laki yang tampan begitu. Nah demikian. Nah kemudian di sana juga ada ungkapan al-qamara ini bertujuan matahari dan bulan. Nah kalau al-qamara ini yang bertujuan matahari dan bulan ini nggak bisa dibilang musanna. Tapi kalau yang tadi yang di atas itu dapat dikatakan al-musanna. Ademikian. Idzan fal musanna huwa madalla ala isnain aw isnatain bi ziyadatin aghnan an muta'atifain mutamatsilain. Kesimpulannya adalah bahwa musanna itu sesuatu yang menunjukkan bilangan dua dengan adanya imbuhan, dengan memberikan imbuhan yang dengan imbuhan tersebut ya, mencukupkan dari pengatafan dua hal yang serupa. Dua hal yang serupa, ingat, bukan dua hal mukhtalifan yang berbeda ya. Wa ma ada dzalika fa innahu yakunu mulhaqan bih. Nah, kalau tidak sesuai dengan definisi tapi ber-i'rabkan dengan i'rabnya musanna, maka itu kita laqabi dengan mulhaqun bih. Fa naqul ibnani musannan isnani mulhaq bihi. Maka kita katakanlah untuk kata ibnan itu musanna karena ada mufradnya ibnun. Sementara isnan mulhaqun bih karena enggak ada mufradnya. Dan untuk yang mulhaqun bih bukan hanya sekedar enggak ada mufradnya tapi juga bisa jadi dia itu musanna tapi untuk pencukupan dari untuk pencukupan dari pengatafan dua benda yang berbeda. Seperti kasus al-qamarani ya, yang maksudnya adalah asy-syams wal qamar mungkin. Itu juga termasuk musanna mulhaq bil musanna. Wa hal yasihhu an naqul indi rajulun ismun badal indi rajulun wahidun? Al-jawab la yasihhu. Idzan isnani wasnatani mulhaqun bil musanna. Jadi apakah bisa kita katakan indi rajulun ismun? Aku punya seorang lelaki. Gantian dari ungkapan indi rajulun wahidun. Ya kan ismun mufrad dari isnani ya. Maka enggak bisa ya la yasihhu. Kenapa? Karena isnani wasnatani mulhaqun bil musanna. Ya dia sudah dari sononya memang begitu. Nah demikian. Wa minal mulhaq bil musanna kila wa kilta bisyartin ay yudafa ila dhamiri. Begitu juga yang termasuk dikategorikan sebagai ataupun dinyatakan sebagai mulhaq bil musanna adalah kata kila dan kata kilta dengan syarat ini harus sebagai mudhaf. Dengan syarat keduanya mesti sebagai mudhaf ila dhamiri kepada dhamir. Ya mudhaf bagi dhamir. Sebagaimana pernyataan Ibnu Malik ya qala Ibnu Malik rahimahullah kilta kaza kasnani wasnatani kabnaini wabnataini yajariyani. Kilta dan juga kilanya begitu juga dengan isnani dan isnatani. Jadi kila, kilta begitu juga dengan isnani dan isnatani itu hukumnya sama dengan ibnaini wabnataini yajariyani. Nah demikian ya. Nah isnan wasnatani la tudafu wa kila wa kilta tudafani. Bedanya isnani dan isnatani itu tidak diidhafahkan, tidak sebagai mudhaf. Sementara kila dan kilta itu sebagai mudhaf. Lakin ahyanan tudafani ila dhamir ila dhamir wa ahyanan tudafani ila al-ismi adh-dhahiri. Hanya saja memang ketika dia sebagai mudhaf, maksudnya kila dan kilta ini sebagai mudhaf, itu mudhafun ilaihnya bisa jadi berupa dhamir, bisa jadi mudhafun ilaihnya itu berupa isim zahir. فإذا أضيفت كلا وكلتا إلى الضمير قال مضاف إليه adalah ضمير صارتا ملحقتين بالمثنى maka kita nyatakan dia mulhaq bil musanna kalau mudaf ilaih keduanya adalah dhamir maka keduanya kita bilang mulhaq bil musanna wa in udifata ila al ism al zahir sarata sarata mu'tallataini kalau keduanya itu mudaf ilaihnya adalah isim zahir maka keduanya kita namakan isim mu'tal ataupun isim maksur sebagaimana yang pernah kita bahas di Syarah Ibnu Aqil yang terkait hal ini. Jadi kita nyatakan kila dan kilta adalah isim maksur, isim berakhiran alif lazimah. Kalau mudhafun ilaihnya adalah isim zahir, tapi kalau mudhafun ilaihnya mudhaf ilaih keduanya adalah isim musanna, maka dia mulhaq bil musanna. Memangnya ada konsekuensi yang berbeda kalau kita bilang dia itu mulhaq bil musanna dengan ketika kita katakan dia itu isim maksur? Ada konsekuensi yang berbeda atau sama aja adanya di mana bang? Iya benar, ketika mudhafun ilaihnya itu isim zahir maka tidak dikatakan sebagai mulhaq min musanna, namanya nama kila dan kilta itu kita gelari isim maksur. Tapi kalau mudhafun ilaih kila dan kilta itu adalah isim dhamir, maka kita gelari kila dan kilta itu dengan mulhaq min musanna. Nah, kenapa harus dibedain namanya? Apakah konsekuensinya juga berbeda? Kalau berhubung, enggak lah, kila huma harus tetap ada lah. Kila huma. Kalau di sana dia sendiri tadi kan enggak dibilang musanna. Ya, bukan. Kalau dia itu mudhafun ilaihnya, mudhafun ilaih kila dan kilta itu adalah isim zahir, maka kila dan kilta itu kita namakan dengan isim maksur. Kan begitu? Kita namakan dengan isim maksur. Kalau mudhafun ilaihnya isim zahir. Nah, kalau mudhafun ilaihnya isim dhamir, mudhaf ilaih keduanya adalah isim dhamir, barulah kita namakan mulhaq bil musanna. Nah, jadi Ini sama nih, dan maknanya pun sama. Maksudnya faedah daripada kila dan kilta itu sama. Kalau kila dan kilta ya, itu mudhafun ilaihnya isim dhamir, maka kila dan kilta kita namakan dengan mulhaq bil musanna. Tapi kalau kila dan kilta mudhafun ilaihnya isim zahir, maka kila dan kilta enggak kita bilang mulhaq bil musanna, tapi kita namakan dia dengan isim maksur. Nah, memangnya ada perbedaan konsekuensi? Kenapa harus namanya dibedain? Contoh kila huma, yang satunya lagi kila rajula, kila rajulaini. Jadi kila huma dengan kila rajulaini. Kalau kila huma itu kita namakan dengan mulhaq bil musanna. Kalau kila rajulaini, ya kilanya kita namakan dengan isim maksur. Nah, memangnya apa konsekuensinya? Konsekuensinya beda di di Arabnya gimana? Kalau yang mulhaq bil musanna? Iya, baik. Ahsan. Nah, jadi kalau yang dia itu kita nyatakan sebagai isim maksur, maka i'rabnya sebagaimana i'rabnya mufrad. Sementara kalau kita nyatakan dia mulhaq bil musanna, maka i'rabnya sebagaimana i'rabnya isim musanna. Iya. Iya, baik. Dan demikian ahsan ta Septian. Nah, itu oleh karena itu di sini memang harus kita harus kita cermati ya, kan begitu. Nah, demikian. Jadi jika mudhafun ilaih keduanya itu adalah isim zahir, sarata mu'tallataini, maka jadilah keduanya itu isim mu'tal ya. Maksudnya isim maksur ya. Yakni tu'rabani i'rab al-ism al-mufrad, dibilang rupanya di sini bi harakatin muqaddaratin 'ala al-alif. Antum aja enggak mau baca. Jadi yakni tu'rabani i'rab al-ism al-mufrad bi harakatin muqaddaratin 'ala al-alif. Saat kita katakan dia itu isim maksur, ya tentunya kita bilang dia isim maksur saat mudhafun ilaihnya isim zahir, kan begitu. Maka ketika itu keduanya, kila dan kilta, itu di'arab sebagaimana i'arabnya isim mufrad, yaitu dengan harakat yang muqaddar di atas alifnya tersebut. Ya, atau sama persis dengan isim maksur kalau di penjelasan buku Muyassar. Ya. Idzan awalan kila wa kilta la tustamalani illa bil idhafah. Kesimpulannya pertama bahwa kila dan kilta, ya kesimpulannya pertama, kila dan kilta itu enggak akan pernah digunain kecuali sebagai mudhaf. Enggak akan. Jadi enggak akan pernah ada kila saja gitu. Makanya kata kila nunnya enggak pernah ada. Ya, enggak pernah kita dengar kata kila nih ataupun kilta nih. Ya kenapa? Karena dia selalu sebagai mudhaf. Ya, karena dia selalu sebagai mudhaf. Walau mudhafun ilaihnya bisa jadi dhamir, bisa jadi isim zahir. Tsanian kedua. Ya. Kila wa kilta tudafani ila dhamir. Iya benar. Nanti kita bahas ini ya. Iya. Jadi yang kedua, kila dan kilta tudafani ila dhamir. Barulah bisa dinyatakan sebagai mulhaq bil musanna. Tsalitsan yang ketiga, kila wa kilta tudafani ila dhahir. Maka kalau ini kita sebut dengan isim maqsur. Idza udifata ila dhamiri fahuma mulhaqatan bil musanna. Kita katakan mulhaq bil musanna. Kalau dia mudhafun ilaihnya adalah dhamir. Wa idza udifata ila adh-dhahiri u'ribata i'rab al-ism al-mufrad bi harakat muqaddaratin 'ala al-alif. Dan kalau mudhaf ilaih keduanya adalah isim zahir, maka keduanya di'rab sebagaimana i'rabnya isim mufrad yang dengan harakat muqaddarah di atas huruf alif, yaitu berarti sebagaimana i'rabnya isim maqsur. Amthilah. Contohnya ja'ani rajulani kilahuma hadhihi mulhaqatan bil musanna. Nah, di contoh ini kilahuma adalah mulhaq bil musanna. Li'annaha udhifat ila dhamiri. Ya. Alasannya karena dia diidhafahkan kepada isim dhamir. Ja'atil mar'atani kiltahuma mulhaqun bil musanna. Juga mulhaq bil musanna yang ada di contoh tersebut. Li'annaha mudhafatun ila dhamir, karena mudhaf ilaihnya juga berupa dhamir. Qala Allah Ta'ala, firman Allah, kiltal jannataini atat ukulaha kilta ghairu mulhaqatin bil musanna. Maka kilta bukan mulhaq bihi, yang ada di firman Allah. Kenapa? Li'annaha udifat ila ismin zahirin. Walihada indama uriba aqulu. Oleh karena itu saat ini di i'rab, maka aku katakan, ya, maka aku mengi'rabnya kilta mubtada'un marfu'un bi dhammatin muqaddaratin. Jadi bukan bi alifin, li'annahu isim musanna. Li'annahu mulhaq bil musanna. Namun kita i'rab mubtada'un marfu'un bi dhammatin muqaddaratin. Di mana dhammah muqaddarahnya? Alal alif. Ya. Mana min zuhuri hatta adzur. Ya. Tidak bisa dizahirkan dhammahnya karena mustahil. Wa kilta mudhafun. Ya. Wal jannatain mudhafun ilaihi. Dan kilta sebagai mudhaf, sementara al jannatainnya sebagai mudhafun ilaihi. Wal jannatain dallat ala snataini biziyadatin. Dan al jannatain sendiri itu menunjukkan bilangan dua dengan adanya imbuhan. Akhbat an muta'atifaini mutamathilain. Lianna al mufrad jannah. Lianna al mufrada jannatun wa jannatun jannatun gimana? Lianna al mufrada jannatun wa jannatun fahiya musanna. Ya, maksudnya ungkapan dari al jannataini tadi itu adalah jannatun wa jannatun fahiya musannan. Ya, maka dia itu adalah musannan. Idzan kilta ghairu musannan. Ya, jadi kesimpulannya kilta bukanlah musannan, wala mulhaqun bihi, dan juga bukan mulhaq bihi. Wal jannatain musannan haqiqah, sementara al jannatainnya adalah musanna haqiqah. Law qulta qara'at talibaini fa hadha khata'un wa as-sawab qara'at talibani li'annaha turfa'u bil alif. Karena seharusnya dia itu dirafakan dengan alif. Walaqulta yu'jibuni al-muhadzibaini fa hadha khata'un. Dan kalau engkau berkata yu'jibuni al-muhadzibaini, maka ini juga salah. Wasab yu'jibuni al-muhadzibaini karena ini sebagai fa'il. Dan rafa'nya isim musanna itu dengan alif. Ya li'annahu fa'ilun marfu'un, karena itu adalah fa'il yang harus dirafakan. Ya, fa'il itu harus dirafakan. Wa alamatu rafihil alifu niyabatan 'anil dhammati li'annahu musannan. Dan tanda rafaknya di sini adalah alif, perwakilan daripada dhammah karena dia itu adalah musannan. Walau qulta qama ar-rajulaini fa hadha khata'un. Was-shawabu qama ar-rajulani. Kenapa? Li'annahu fa'ilun marfu'un, fa'il yang harus dirafain. Wa alamatu rafihil alif, dan tanda rafaknya adalah alif niyabatan 'anil dhammati li'annahu musannan. Ya. Walau qulta ijtahada at-talibani fa shawabun. Dan kalau engkau bilangnya ijtahadat talibani, maka ini benar. Lau qulta suriqal kitabani fasawabun li'annahu naibun fa'il, li'annahu naibu fa'ilin marfu'un, karena al-kitabani adalah naib fa'il yang harus juga dirafakan sebagaimana halnya fa'il. Dan tanda rafaknya adalah al-alif niyabatan 'anil dhamma li'annahu musannan, perwakilan daripada dhamma karena dia itu termasuk musannan, maksudnya al-kitabani. Kaidah. Ya, jadi kaidahnya, kullu shay'in u'riba i'rab al-muthanna wa lam tantabiq alayhi syurutuhu fa huwa mulhaqun bil muthanna. Setiap isim yang di'rab sebagaimana i'rabnya isim musanna, ya, setiap isim yang di'rab sebagaimana i'rabnya musanna namun tidak memenuhi syarat musanna, maka itu dinamakan mulhaq bihi. Tapi kalau misalkan dia itu tidak di'rab seperti i'rabnya musanna, maka tidak dinamakan mulhaq bihi. Dan juga tidak dinamakan dengan musanna. Ya. Karena mulhaq bihi aja enggak, apalagi musanna. Ya, contoh kasusnya seperti kila tadi. Ya. Maka tidak dinamakan dengan musanna, ataupun juga tidak dinamakan dengan mulhaq bil musanna. Ya, maksudnya kilta yang mudhafun ilaihnya adalah isim zahir. Tadribat alal i'rab. Ya, jadi ini latihan ataupun tadribat, praktek ya, praktek di dalam mengi'rab ya, praktek di dalam mengi'rab. Ja'al umarani Abu Bakrin wa Umar. Ja'a fi'lun madhin al-umarani fa'ilun marfu'un bil alifi niyabatan 'anil dhammati li'annahu mulhaqun bil musanna. Abu Bakrin badalun marfu'un wa 'alamatu rafihi al-waw niyabatan 'anil dhammati li'annahu min al-asma'il khamsati. Wa Abu mudhafun wa Bakrin mudhafun ilayhi. Ya, bagus juga ini tadribatnya. Wa Umar ma'tufatun ala Abu ya. Jadi Umar itu atafnya ke Abu. Marfu'un wa alamatu rafihi dhamma. Qamatil mar'atan qamat qama fi'lun madhin wa ta'u ta'nis. Ya, jadi qamat qama fi'lun madhin wa ta'u ta'nis ya. Terperinci sekali ya. Al mar'atan fa'ilun marfu'un bil alif niyabatan 'anil dhammati li'annahu musannan. Gharrazat as-sayyarataini gharrazanya fi'lun madin atta ta'u ta'nis as-sayyarataini khata'un ya khata'un, kenapa? Karena dia fa'il, li'anna al-muthanna yurfa'u bil-alifi fa'as-sawabu as-sayyaratani idhan naqul as-sayyaratani fa'ilun marfu'un wa'alamat rafi'hi al-alifu niyabatan al-dhammati li'annahu muthannan. Istanara al-qamarani. Istanara fi'l madhin al-qamarani fa'il marfu' bil alif niyabatan 'an al-dhammati li'annahu mulhaqun bil musanna li'anna al-qamarani al-maqsud bihi ma asy-syamsu wal qamaru wallahu a'lam wa billahi at-tawfiq wal hidayah wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inni as'aluka wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.